Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama kita untuk terus-menerus memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang gak terhingga dalam hidup kita selama ini. Dan sebagian besarnya nikmat itu kita gak pernah minta tapi Allah kasih. Salah satu nikmat yang kita gak pernah minta dan Allah kasih dan sangat berharga itu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kita dilahirkan dari orang tua Muslim, kita tinggal di lingkungan dan masyarakat yang mayoritas Muslim. Itu nikmat yang kita gak pernah minta. Tapi karena Allah sayang sama kita, Allah kasih tetap buat kita. Kalau dibandingkan dengan orang lain yang mencari Islam itu dengan proses yang panjang, proses yang rumit. Kayak Salman Al-Farisi yang harus jadi budak dulu untuk menemukan Islam. Harus dijual dulu untuk menemukan Islam. Harus dirampok dulu di tengah jalan untuk menemukan Islam. Kayak Suhaib bin Amr harus jatuh bangun dulu, harus miskin dulu untuk bisa mendapatkan Islam. Ada banyak proses yang dilalui orang lain dan sulit. Itu terjadi di zaman sahabat dan terjadi juga di zaman kita sekarang. Ada orang yang harus mengalami second life dulu untuk bisa mendapatkan Islam. Harus ngalamin pengalaman spiritual yang rumit dulu untuk bisa mendapatkan Islam. Harus diputusin 10 kali dulu biar bisa taubat, kan agak-agak berat ya. Nah kita mah belum diputusin udah taubat. Habis taubat baru diputusin. Artinya kita dikasih nikmat itu sama Allah tanpa harus susah-susah. Lahir udah sebagai muslim. Orang tua dua-duanya muslim. Masyarakatnya mayoritas muslim. Kebayang gak kalau kita lahir sebagai muslim, orang tua muslim tapi di rohinya. Yang berislamnya susah banget. Makin kelihatan islamnya, makin kelihatan solehnya, makin besar ancamannya. Dibakar hidup-hidup, digorok di depan keluarga, orang tua, pasangan dan anak perempuannya dinodai di depan dia, dan dia gak bisa buat apa-apa. Berislam yang sangat luar biasa beratnya di sana teh. Atau di Suriah, di Palestina, yang Palestina mungkin udah hampir satu abad. Udah lebih dari 60 tahun mereka dijajah. Atau nenek moyang kita lah, yang berislam dulu di zaman Jepang dan Belanda susah. Sekarang kita Allah beri nikmat yang kita gak minta, lahir setelah Indonesia merdeka, lahir setelah masa-masa sulit ketika awal-awal Indonesia merdeka, lahir di lingkungan kaum muslimin yang mayoritasnya, di Bandung pula. Karena ada beberapa wilayah di Indonesia yang berislam juga masih susah sampai sekarang. Dengan konflik-konflik sosial yang kadang-kadang, konflik horizontal yang kadang-kadang terjadi itu, sampai kita ketakutan gitu. Kok ada di suatu wilayah yang umat Islam itu yang kayak dulu tahun 2001 yang sempat rame itu di Ambon, di Poso. Alhamdulillah kita di Bandung. Pernah minta gak lahir sebagai orang Bandung? Gak pernah. Tapi Allah kasih nikmat lahir sebagai orang Bandung. Dan saya aja orang Aceh cemburu sama orang Bandung. Alhamdulillah Allah takdirkan saya tinggal di Bandung. Ini nikmat yang besar. Tanpa saya mengeluh sebagai orang Aceh, karena itu juga nikmat yang luar biasa buat saya. Karena bisa dibilang itu sesuatu karunia. Tapi Bandung punya nikmat lain yang mungkin orang Aceh gak punya. Orang Aceh punya nikmat lain. Yang jelas kita dilahirkan dalam suasana yang sangat nyaman. Berislamnya tuh gak repot. Ini layak disyukuri oleh kita setiap hari. Karena kalau kita gak mensyukuri ini, nanti Allah akan cabut satu aja. Bukan iman, bukan hidayah yang dicabut. Tapi berislamnya yang dicabut, nikmat berislamnya. Dibikin berislam kita susah. Dibikin berislam kita itu repot. Gampang banget buat Allah. dimunculkan di antara kita seorang pemimpin yang zalim aja udah repot loh. Mau bikin taklim repot, mau ngaji repot, di sekolah pendidikan Islamnya dihapus segala macam kayak Turki beberapa waktu yang lalu. Itu kan berislamnya repot kan, di Turki mau azan aja gak boleh pakai bahasa Arab. Udah gitu, isi dari azan itu ada dihapus beberapa kalimat-kalimat yang sakral dalam Islam. Kayak kalimat hayya alal falah misalnya. Atau taklim-taklim, khutbah-khutbah mulai di-style sama negaranya sekuler. Sehingga kita dengerin khutbah tuh kayak garing gitu. Lama-lama kegaringan yang dipelihara bertahun-tahun buat kita makin gak ngerti agama. Begitu gak ngerti agama, gampang frustasi, depresi, tingkat stres tinggi. Mulai kasus-kasus bunuh diri meningkat. Ini berislam sudah dicabut nikmatnya oleh Allah. Kalau kita gak syukurin. Nah kita syukurin, alhamdulillah. Atas nikmat iman, Islam, hidayah, lahir dalam lingkungan mayoritas muslim yang nyaman di Indonesia. Mudah-mudahan dengan kayak gitu, Allah tambahkan nikmat berislam. Gimana Allah tambahkan nikmat berislam? Mengekspresikan keislaman itu disupport sama pemerintah. Karena mengekspresikan keislaman itu insya Allah gak akan ganggu orang lain kok. Konsep agama Islam itu kan udah ideal banget ya. Gak mungkin kita taat dengan agama kita terus ngeganggu agama lain. Itu mustahil, gak ada dalam kamus Islam kayak gitu. Jadi gak usah khawatir ketika kita taat dengan syariat Islam, agama Islam. Ketika kita mengekspresikan keislaman kita, gak usah khawatir. Justru itu jadi sebuah kebaikan karena sifat dasar Islam itu rahmatan lil alamin. Makin orang Islam mengerti agamanya, makin dia rahmah kepada orang lain. Gak mungkin makin ngerti agama makin galak. Gak mungkin. Dia galaknya bukan ke orang lain, galaknya kepada kemungkaran. Nah, kalau itu memang semuanya harus kita galak. Bukan orang Islam doang, manusia mah harus galak kepada kebatilan, kemungkaran, bahasa kita ya. Kalau bahasa umumnya, kejahatan. Harus galak dong dengan kejahatan, kalau enggak kejahatan merajalela. Galak dengan kriminal-kriminal yang luar biasa merajalela. Galak dengan orang yang membunuh bayi, enggak berdosa apa kurang, emang enggak boleh galak. Bayi dibuang di kebun gitu, emang gak boleh galak? Harus galak. Karena kalau gak galak, kejahatan itu merajalela. Tapi bukan kepada orangnya, etnisnya, agamanya. Kita ngerti banget lah kayak gitu-gitu. Diajarkan oleh orang tua kita, ulama-ulama kita. Yang di atas semua itu diajarkan oleh nilai-nilai agama kita. Kita ngerti banget, gak usah diguruin dalam bab itu. Gak usah dikasih tahu, itu kita ngerti. Jadi makin kita berislam, insya Allah makin kita rahmah kepada orang lain. Ini kalau kita syukurin, Allah akan angkat untuk kita pemimpin yang semakin kita syukuri, semakin baik pemimpinnya. Semakin kita syukuri nikmat berislam, semakin baik pemimpinnya. Kebayang gak sih enaknya kita jadi muslim? Ini cita-cita saya pribadi. Sholat, muazinnya wakil presiden kan? Hayya lembut azannya. Siapa? Wakil Presiden. Istiqlal. Hayya ala salat. Azan subuh. Wakil Gubernur. Wakil Wali Kota. Imamnya? Wali Kota, Gubernur, Presiden. Bacanya bukan Al-Ikhlas. Bacaannya itu ayat-ayat yang baper banget gitu. Al-Ikhlas keren, cuman itu kesannya ya. Al-Ikhlas kita gak meremehkan sama sekali. Kesannya kesan orang yang baru belajar lah ya, Al-Ikhlas. Ini bacaannya tuh bacaan ayat-ayat yang baper. Al-Haqqa, Al-Waqi'ah, Al-Qiyamah. Kebayang gak presiden? La uqsimu biyaumil qiyamah. Wah takbir saya teh. Sujud syukur tuh kalau dapat presiden kayak gitu tuh. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Wah itu benar-benar nikmat dari langit untuk bangsa Indonesia tuh. Nikmat dari langit tuh untuk warga Jawa Barat. Nikmat dari langit tuh untuk warga Bandung. Kalau imam kita adalah jangan dipisahin lagi imam masjid dengan imam pemerintahan. Karena dalam Islam gak ada pemisahan tentang itu. Dulu Abu Bakar ya imam juga. Umar ya imam juga dengan kapasitasnya. Puncaknya Utsman dan Ali. Karena Utsman ini ulama Al-Quran, Ali ini ulama banyak ilmu dalam Islam. Sampai seorang presiden Kayak Utsman tuh, lagi ngajarin Al-Quran di dalam Masjid Istiqlal, namanya dulu Nabawi. Di Masjid Istiqlal lagi ngajarin Quran nih, tiba-tiba datang murid di pintu masjid, gak sengaja ngelihat cewek lagi lewat, kesingkap jilbabnya karena angin. Dia pikir karena gak sengaja, sekilas cuma rambut doang, gak istighfar. Ah itu mas pele gitu, receh, dosa receh. Masuklah dia ke masjid. Presiden bilang gini, kenapa ada yang masuk ke dalam majelis kita sementara di dalam matanya masih ada bekas dosa? Ini presiden punya telepati yang luar biasa nih. Kenapa masuk ke dalam majelis kita seseorang yang di matanya masih ada bekas dosa? Orang itu nanya, ya Amirul Mukminin, apakah telah turun wahyu kepada Anda sementara tidak ada lagi wahyu setelah Rasulullah? Maksudnya gimana Anda tahu saya baru melihat dosa di luar padahal gak ada yang lihat selain saya sendiri? Gitu. Kata Utsman bin Affan, ittaqu farasatal mu'min. Hati-hati dengan farasah, jadi bahasa Indonesia firasat. Hati-hati dengan firasat orang yang beriman. Presiden segitu firasatnya coba. Sampai dosa yang dia gak lihat tahu. Kan berarti keren banget nih presiden. Dan ini adalah wujud dari kesolihan masyarakat. Makanya Allah berilah pemimpin yang soleh untuk mereka. Karena pemimpin itu gambaran dari kita. Kalau bahasa Nabi itu pemimpin adalah hasil dari gimana masyarakatnya. Kalau pedagang-pedagang pada jujur, Allah kasih pemimpin yang jujur. Jadi jangan selalu hanya nyalah-nyalahin pemimpin. Jangan-jangan pemimpin kita banyak yang korupsi karena pedagang juga dalam kelas yang lebih kecil gak jujur dagangannya juga kan. Mau beli buah naga, dari pas kita lewat tulisannya 1 kilo 10 ribu. Pas kita berhenti, Pak yang 10 ribu yang itu. Loh, ternyata 10 ribu di bawah gak kelihatan. Yang di display 20 ribu, tapi tulisnya 10 ribu. Gimana kita mau dapat pemimpin yang jujur? Bukankah salah satu cara Allah menghukum masyarakat yang curang adalah dengan menghadirkan pemimpin-pemimpin yang curang? Dan Allah tahan air hujan, itu hukuman. Jadi bukan dari pemimpinnya, balik lagi kepada kita. Syukuri nikmat itu. Itu kemenangan dakwah buat saya ya. Saya gak tahu masalah politik, tapi dari angle saya sebagai orang sebutnya ustadz nih, harapan besar saya tuh pengen banget sholat suasananya kayak di Masjid Nabawi di zaman para Khulafaur Rasyidin. Itu keren banget. Yang azannya wakil presiden, wakil gubernur, wakil wali kota, yang imamnya adalah orang nomor satunya. Dengan bacaan yang fasih. Dan dia menghayati bacaan itu. Dan insya Allah ini bukan berarti jangan politisasi agama. Enggak sama sekali, bukan urusan itu. Apa salahnya kita berharap pemimpin kita bacaan Al-Qur'annya bagus kan? Bukankah itu bagian dari kesolehan kita dalam menerapkan agama Allah? Dan itu bukan hal yang berlebihan. Buat apa bacaan bagus tapi korupsi? Ya insya Allah itu kan bacaan bagus indikasi bahwa dia udah gak korupsi. Kita berharapnya kayak gitu, itu puncaknya. Saya gak perlu ngomongin bab korupsi, bab empati segala macam. Pastinya mudah-mudahan itu wajah displaynya adalah bacaan bagus. Tapi karakternya pastinya jujur, merakyat, adil, kayak gitu-gitulah. Sekarang kita syukurin dulu nih nikmat berislam kita. Mudah-mudahan Allah terus memberi petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kita dan mengangkat untuk kita pemimpin-pemimpin yang seperti harapan-harapan orang yang beriman. Terus kemudian salawat dan salam, masih prolog, untuk kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar kita coba setiap hari belajar teman-teman, belajar mencintai Nabi. Yang paling layak dicintai dalam hidup kita itu pertama Allah, kedua Nabi, ketiga orang tua, keempat mantan. Gak masuk lah. Keempat adalah pasangan dan keluarga kita, qurrata ayun. Kalau yang belum punya minimal tiga dulu lah. Allah, Nabi, dan orang tua. Itu urutan, ini bukan acak, urutan. Jadi kayaknya gak fair kalau kita cinta banget sama orang tua kita, apalagi cinta banget dengan itu. Tapi ke Allah Rasulnya tuh kayak gak ada greget-gregetnya, biasa-biasa aja. Giliran nama dia disebutin, kita langsung kayak giliran nama Allah disebutin biasa aja, gak ada rasa wajilat kulubuhum. Nah ini kayak gak fair menurut saya. Belajar deh, pelan-pelan dibangun itu, takjub sama Allah, ingat betapa baiknya Allah sama kita. Takjub sama Nabi, ingat betapa baiknya Nabi sama kita. Kalau saya sekarang membiasakan setiap, karena saya pengen respect banget sama Nabi, semampu saya, kalau sholat sama Nabi itu saya takzim, menghargai. Misalnya Allahumma sholli ala sayyidina, takzim banget. Kenapa? Sosok yang memang layak ditakzimin, gak usah kita. Malaikat aja takzim sama Nabi. Apa takzim teh? Kayak apa, hormat banget ya, respect banget. Malaikat aja respect banget sama Nabi Muhammad. Malaikat tuh sayang banget sama Nabi. Sampai Jibril tuh pas ngedampingin Nabi wafat, Nabi lagi sakaratul maut, Jibril buang muka. Nabi tanya, ya Jibril kamu benci ngeliat wajah saya? Enggak ya Rasul, saya enggak tega. Kayak seorang ayah yang anaknya lagi mau diinfus, bayinya lagi diinfus, lagi disuntik, kan enggak tega banget kan ngelihatnya ya. Kayak gitulah Jibril kepada Rasulullah SAW. Enggak tega Jibril mau ngeliat Nabi lagi diinfus, maksudnya lagi ditarik nyawanya. Apalagi Aisyah yang mangkuin Nabi. Apalagi istri-istri Nabi yang lain yang ngeliat Nabi dalam keadaan susah. Ini keringat beliau, keringat dingin karena sakaratul maut. Nabi dalam keadaan kayak gitu, yang diingat siapa? Kita, ummati. Ya Allah gimana? Karena Nabi pengen make sure ke Allah, kalau nanti di akhirat beliau bisa mensyafaati kita. Itu deal-dealannya Nabi terakhir. Maaf, saya gak mau promosi. Ya, saya juga gak nonton soalnya. Cari di YouTube. Deal-dealan Nabi sama Allah yang terakhir itu adalah make sure kalau Nabi itu bisa syafaatin umatnya. Itu tuh deal-dealan Nabi sama Allah yang terakhir loh. Ya Allah beri saya kesempatan mensyafaati umat saya. Beri kesempatan umat saya masuk surga duluan. Umat saya. Sampai Allah ya. Baru tenang beliau kembali kepada Allah. Itu permintaan terakhir Nabi. Kalau kita kan permintaan terakhir mungkin gak akan keingat orang lain. Jangankan orang lain, mungkin keluarga aja gak ingat. Pasti diri sendiri yang kita pikirin kan. Kalau Nabi yang dipikirin orang yang gak kenal sama beliau. Terus kita kenapa masih kikir untuk berselawat sama beliau? Beliau aja yang gak kenal sama kita terus berusaha untuk memberi syafaat buat kita. Masa selawat aja males? Sallallahu alaihi wasallam. Dan kenabian beliau memang luar biasa. Saya baru dengar ada sebuah cerita nih, keren nih. Apa? Dulu tuh ada seorang laki-laki namanya Ahban. Ahban ini penggembala domba gitu. Lagi menggembala domba ya. Tiba-tiba ada seekor serigala naik ke atas puncak bukit. Terus bicara kayak manusia. Ini di zaman Nabi. Seekor serigala naik ke atas bukit ngelihat domba yang banyak digembalain sama Ahban. Dia bilang, ya Ahban, kenapa kamu menghalangi dan menghalangi saya dari rezeki yang Allah tentukan untuk saya? Kata serigala, mana rezekinya? Domba. Kan dikawal terus sama Ahban nih, sehingga serigala gak bisa mendekat. Sehingga serigala ngeluh gitu, curhat gitu teh. Wahai Ahban, Ahban gitu. Kenapa kamu menghalang-halangi rezeki Allah untuk saya? Berupa domba-domba. Ahban lihat kanan kiri, mana orang yang ngomong? Kata serigala, saya, iya saya, kata serigala teh. Oh kamu, ajaban. Mengagumkan sekali serigala bisa bicara seperti manusia, kata Ahban. Kata serigala, ada yang lebih mengagumkan daripada ini. Apa? Ada seorang laki-laki di Madinah, dan dia adalah utusan Allah, dialah yang paling mengagumkan. Lebih gempar daripada serigala bisa ngomong. Beneran, nih Ahban ini orang Madinah, dia gak tahu tentang kenabian Rasulullah. Pulanglah dia ke kampungnya, nanya-nanya tentang Muhammad, tentang kenabian, datanglah kepada Rasulullah. Begitu Ahban bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah tersenyum dan mengatakan, apa yang dikatakan serigala itu kepadamu, wahai Ahban? Dia makin kaget, ya Muhammad, bagaimana kamu tahu tentang apa yang saya bicarakan dengan serigala? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu segala sesuatu. Akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Banyak banget bukti-bukti kebesaran itu. Jadi enggak usah ragu lagi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, orang terpilih yang Allah aja udah maafin kesalahan beliau tapi enggak menyebutkan kesalahannya. Tapi Allah maafin tapi enggak disebutin kesalahannya. Saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan walaupun ini disebut prolog, tapi ini juga bagian dari konten penting buat kita sadari. Syukuri nikmat berislam kita. Nikmat hidayah, taubat, hijrah kita. Nanti Allah akan tambahkan. Suasana keislaman itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya. Ketika suatu negeri bisa berislam dengan nyaman, berarti negeri itu dapat nikmat yang paling besar yang pernah diberikan kepada manusia. Karena dikasih harta, belum tentu negeri itu nyaman. Buktinya beberapa negara maju yang kita lihat futuristik banget, angka bunuh dirinya tinggi. Bukan berarti gak penting ya, penting. Cuman itu doang gak cukup. Dikasih alam yang indah, kalau gak bisa dikelola malah jadi musibah. Tapi kalau dikasih keislaman dan hidayah, maka Allah SWT akan cukupkan yang lain-lain. Harta akan diberkahi, alam akan diberkahi, sosialnya akan diberkahi. Semua jadi berkah gara-gara keislaman. Tapi kalau Islam dicabut, keberkahan itu juga akan hilang. Walaupun kita punya materi-materi itu. Sama kayak keluarga. Kalau keluarganya soleh, Allah cukupkan rezekinya. Allah bahagiakan hatinya. Allah sehatkan tubuhnya. Allah nyamankan suasana keluarganya. Tapi kalau orang dikasih harta doang tapi gak dikasih kesolehan di dalam keluarga itu, justru harta penyebab kekacauan di dalam keluarga itu. Syukuri nikmat berislam. Yang kedua, cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di akhirat kita bisa benar-benar menatap wajah Nabi. Oh, ini yang namanya Rasulullah Muhammad. Pantesan kok seluruh dunia itu kagum kepada beliau. Tajdid, perbaharui. Kalau saya memperbaharuinya kadang-kadang selain dengan baca sirah, baca hadis, karena iman kita kan lemah ya. Harus di-charge itu bukan mingguan, bulanan, harian kayaknya. Kalau sahabat mingguan cukup, kita harian. Karena cepat banget dropnya. Kayak handphone udah rusak. Baru di-charge udah ngedrop. Tadi siang baru di-charge. Jam 2 siang, jam 1 di-charge, jam 2 udah tinggal 5%. Nih handphone hati kita ini lagi ngedrop. Charge lagi. Salah satunya saya kadang-kadang nge-charge-nya lewat kayak nasyid-nasyid, lagu-lagu tentang keistimewaan Nabi, kayak Nabi itu tersenyum. Tadi sore pas lagi jalan ke sini di mobil dengerin tabassum atau tabassam. Nabi itu suka senyum. Kenapa kamu kok kerung, bahasa liriknya tadi. Nabi aja suka senyum. Mah, kenapa tuh cebedut wae gitu ya. Oh ya udah, saya lagi di mobil tadinya gini. Nabi aja tersenyum. Itu mendoktrin loh. Kebawa loh. Makanya lagu itu penting juga ya. Jadi buat seniman-seniman, para musisi nih, saya support sebetulnya dengan bakat seni, musisi atau apa, selama itu didedikasikan buat hal-hal yang keren. Terus Nabi, laukana bainana, Nabi, seandainya Nabi ada di tengah-tengah kita, itu benar-benar haru loh. Refresh. Kayak kita nge-refresh semangat dengan mantan lewat lagu-lagu apa melo kan ya. Begitu dengar apa back sound aja, gak usah lagu back sound, sebuah booster tentang yang kayak gitu-gitu apa Tokyo apa Cinderella story atau apalah kayak gitu-gitulah, yang saya gak ngerti, Korea-Koreaan lah, Jepang-Jepanan. Kok jadi kayak ingat lagi yang dulu, terus tiba-tiba yang tadi kayak perasaan tadi asik-asik aja, tiba-tiba pas dengar lagu itu jadi kayak keinget lagi dia yang menyakiti hati kita 20 tahun yang lalu gitu. Masih diingat aja. Kenapa kok bisa ke-refresh lagu kan? Dengerin deh lagu-lagu tentang Nabi, biar kita jadi selawat-selawat tentang Nabi, biar kita gak nge-refresh hati. Gak tahu teman-teman ya, kalau saya jujur pribadi ini, kalau dengar lagu-lagu tertentu tuh bisa kayak apa gitu. Apalagi lagunya, sebutlah misalnya lagu Cinta Kita Berakhir di Januari gitu-gitu kan. Itu kan sama lagi Januarinya. Gak usah ketawa. Kan itu kayak kena banget, sama banget ya kisahnya sama saya. Suka kebawa-bawa gitu. Belum lagi nanti lagu-lagu yang pokoknya lagu-lagu mellow tuh bisa bikin refresh semangat rasa kita. Kenapa enggak lagu tentang Nabi Muhammad SAW? Selain pastinya sirah, hadis, sholawat, udah pastilah itu mah. Karena gimana-gimana juga kita butuh entertain, manusiawi. Dan Allah menciptakan itu untuk kita nikmati. Oke, kita bahas tentang empati. Buat saya, menurut saya nih, dalam bergaul kita terapin dua standar sikap. Sikap kita ke orang sama sikap orang ke kita. Gimana cara kita merespon itu? Gimana cara kita bersikap ke orang lain? Gimana cara kita ngerespon sikap orang lain kepada kita? Itu dua standar yang berbeda. Jangan disamain dan jangan dibalik. Kalau sikap kita ke orang, maka sikap yang paling baik kita tunjukkan itu adalah sikap empati. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan ra'fah. Apa itu ra'fah? Pengertian. Ra'fah itu jaga perasaan. Ra'fah itu gak pengen ngerepotin. Ra'fah itu gak pengen nyakitin. Ra'fah itu gak pengen nyinggung. Ra'fah itu gak pengen ngebebanin. Mungkin salah satunya empati. Itu sikap kita ke orang lain. Ini yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Tapi kalau orang ke kita, sikap kita adalah syarhus sadar. Apa syarhus sadar? Lapang dada, legowo kalau kata orang Jawa. Syarhus sadar. Alam nasyrah laka sadrak. Kalau kita ke orang, ra'fah, jaga perasaan dia. Kalau orang ke kita, lapang dada. Jangan dibalik. Kalau kita ke orang, berharap dia lapang dada. Kalau dia ke kita, berharap dia empati. Ini egois nih. Ra'fah dong. Jangan. Kalau orang ke kita, jangan minta dia supaya ra'fah. Tapi minta supaya kita bisa berlapang dada terhadap kekurangan dia. Kan enak nih. Tapi giliran kita ke dia, kita ra'fah. Tapi kalau dibalik, giliran orang ke kita, harusnya dia ra'fah sama saya Ustaz. Tapi dia tuh gak pengertian banget. Ini kebalik. Terus giliran kita ke orang lain, ya dia harusnya kan berlapang dada. Kan saya manusia biasa. Dibalik lagi. Sikap ini yang selama ini ketuker. Jadilah banyak chaos. Kita dengan pasangan, kita dengan teman kos-kosan, dengan teman kuliah, dengan dosen, dengan murid, dengan orang tua bahkan. Orang tua meminta anaknya supaya ra'fah kepada dia, dan dia berharap anaknya juga lapang dada terhadap dirinya. Ini nih, anak juga kayak gitu ke orang tua, gak bisa. Makanya empati itu, saya berharap gak bisa utuh kalau kita hanya bahas empati. Takutnya nanti kita berharap orang lain yang empati ke kita. Gak gitu, kita yang empati ke orang lain. Makanya ada hadis kita ke orang, ada hadis orang ke kita. Kayak yang dulu saya bilang, hadis tentang doa orang yang terzalimi itu diijabah kan ya. Itu buat siapa? Itu bukan hadis buat, hey, wahai orang-orang yang sedang terzalimi. Terutama yang baru aja diputusin dengan bahasa-bahasa yang gak enak. Bukan untuk mereka, untuk yang mutusin. Lo yang menzalimi, doa orang yang terzalimi itu diijabah lo, hati-hati gitu. Jadi jangan dibalik angle-nya, sehingga kita gak menjadi orang yang hanya menuntut hak. Kalau semua orang menuntut hak, kayak misalnya pemerintah, rakyat itu harusnya taat kepada pemerintah. Rakyat juga, pemerintah harusnya adil kepada rakyat. Kan semuanya menuntut hak. Kenapa gak dibalik? Pemerintah ngomongnya, maaf ya rakyat, saya belum adil kepada kalian. Rakyat juga, maaf ya kita belum terlalu taat sama, suka demo aja, suka marah-marah misalnya. Kan gitu kan, harusnya dua-duanya saling memberi kewajiban, memberi hak, bukan menuntut hak. Apalagi kalau udah berpasangan nanti tuh. Istri ngumpulin hari-hari suami, suami ngumpulin hari-hari istri. Gak beres-beres nih urusan ini. Pah, kata Nabi juga, kata istrinya. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut. Tuh, kata Nabi, pah. Mah, kata Nabi juga, kalau saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, saya suruh tuh istri sujud kepada suami. Mama, mama pernah gak sujud sama papa? Capek. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi sikap kita itu ada dua dalam bergaul, dalam bersosial, kalau bahasa dakwah dalam bermuamalah. Pertama, sikap kita ke orang lain adalah ra'fah. Kalau ditanya dalil mah sebetulnya ada dan jelas banget di Al-Quran. Allah menyebutkan pertama kalau di dalam surat Al-Qalam itu wa innaka la ala khuluqin Nabi Muhammad itu adalah teladan paling ideal dalam masalah muamalah. Akhlak paling ideal udah. Tinggal kita contohin aja gimana Nabi ke orang lain, gimana Nabi dari orang lain ke beliau. Kalau beliau ke orang lain, disebutin oleh Allah di surat At-Taubah 128 tuh, akhir surat At-Taubah, bil mu'minina raufun rahim. Nabi Muhammad itu kepada orang yang beriman raufun. Rauf itu dari kata ra'fah. Raufun dari kata ra'fah. Apa arti ra'fah? Jaga perasaan orang banget, empati banget, pengertian banget. Itu kalau beliau ke orang lain. Saking pengertiannya Nabi ke orang lain, sampai-sampai Nabi itu jadi sering jadi kayak ngeberatin diri sendiri, jadi kayak korban gitu, demi menjaga perasaan orang. Kalau ada sahabat bikin salah, Nabi gak akan langsung negur beliau di depan umum, negur orang itu di depan umum. Kan ini berarti kita dalam kehidupan sosmed kita kan, kalau misalnya ada postingan yang kayak gimana menurut kita keliru, jangan di komen negurnya, di DM. Tapi DM-nya gak dibaca Ustadz, japri. Gak di-read juga Ustadz, doa aja. Mudah-mudahan Allah kasih dia digerakkan untuk membaca. Kalau enggak lewat siapa gitu, teman dekat, pokoknya jangan di depan umum deh. Itu kalaupun masukan kita benar, jangan-jangan udah ramai di depan umum ternyata salah pula. Ini kan berarti kita kayak agak-agak konyol gitu kan ya. Kenapa? Karena kita gak jaga perasaan orang lain. Jangan sampai kita terbiasa, walaupun sosmed itu kan terbuka ya, siapa aja bisa ya, tapi tetap muslim, ada etikanya. Jangan sampai kita terbiasa dengan sosmed yang terbuka, akhirnya bebas, mau ngucapin apa aja, sampai kata-kata yang gak pantas juga keluar. Kayak tadi saya baru ngedelete beberapa komen dari postingan saya yang kemarin kan, yang masalah Dayakolot. Ada yang komen sampai kata-katanya gak enak gitu, saya delete. Kenapa kok masa di komen ada istilah nama hewan di situ teh? Kan gak pas gitu. Terus ada yang istilahnya mencela apa segala macam. Ini kayaknya orang yang gak ngerti lah, gak tahu dari mana asalnya. Udah aja saya delete, sekalian orangnya di blok. Kenapa saya blok? Bukan benci sama orangnya, dia udah gak benar cara bermedia sosial. Dan ini gak sehat buat yang lain, ini harus dihentikan. Tapi saya gak mau ngerespon yang kayak gitu-gitu, males, jadi malah rame. Nah ini namanya empati. Jaga perasaan, pengertian sama apa orang lain rasain. Tempatkan diri kita, kalau saya diginiin nyaman gak ya? Nah kayak gitu. Ra'fah. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Sangat menjaga perasaan. Jangankan perasaan manusia, Nabi perasaan hewan aja dijaga loh. Perasaan hewan ya. Sampai ada hadis kalau di kitab Riyadhus Shalihin itu, larangan berbicara atau bercakap-cakap di atas kendaraan. Maksud kendaraan di situ hewan tunggangan. Dilarang dalam Islam itu dua orang laki-laki sambil naik di atas hewan tunggangannya, terus hewannya berdiri aja nganggur, kita ngobrol gitu. Gak boleh dalam Islam. Kalau pengen ngobrol yang lama, apalagi ngopi-ngopi, udah aja turun dari hewan, biar hewan itu cari makan, istirahat dulu. Dia mungkin mau berebah atau ngapain gitu, ngelurusin kakinya apa, capek kan. Ya mau, apa dia pengen jong-jon juga, bukan kita doang yang pengen santai. Biarin dia istirahat, jadi kita ngopi-ngopinya di bawah, jangan sampai ngopi-ngopi di atas, ngobrol terus nyunjukin, oh ini ada masalah lagi training topic, tapi di atas hewan, hewannya kan bete di bawah. Ya ngapain sih kalian lama-lama amat, gua juga pengen makan atau ngapain gitu. Itu ada hadisnya, saking Nabi ra'fah. Dengan hewan aja ra'fah. Dengan tumbuhan, Nabi ra'fah. Kan dulu tuh Nabi kalau khutbah berdirinya di atas satu pohon korma nih. Kebenaran pohon kormanya kayak agak miring melintang gitu. Nabi berdiri di atas pohon korma untuk khutbah. Begitu kaum muslimin sudah mulai agak mampu nih, dibikinlah mimbar untuk Nabi yang sekarang di Raudhatul. Dibikin mimbar sehingga Nabi khutbah tidak lagi berdiri di atas pohon korma. Maka pohon itu pun menangis. Nangis kayak anak bayi. Nabi, maaf, langsung turun dari mimbar, duduk lagi di atas pohon itu. Pohon itu diem. Manja banget kan pohon sama Nabi teh. Kira-kira istrinya gimana? Pohon aja gitu. Masya Allah ya, sosok Nabi ya. Pohon aja pengen manja sama beliau, gimana istrinya? Kita, pohon aja malas didudukin sama kita. Malas banget. Kucing aja lari dari kita. Kalau Nabi kucing datang, sampai serigala aja ngomong, merekomendasi. Jadi serigala kayak testimoni gitu tentang Nabi. Serigala testimoni, kan dia, serigala ini kan binatang buas, tapi mentestimoniin Rasulullah SAW. Kenapa? Karena semua alam mencintai beliau. Hanya yang fitrahnya sudah berubah yang tidak mencintai beliau. Kalau yang masih sesuai fitrah, manusia, jin, hewan, tumbuhan, semesta, yang masih fitrah nih, cinta pasti sama Nabi. Hanya hati-hati yang sudah berubah, tidak lagi fitrah, yang tidak cinta kepada Nabi. Ra'fah. Kayak kita ra'fah, kalau misalnya kita beda pendapat nih. Dalam satu grup tuh teman kita ada yang misalnya dia tuh sebutlah kalau sholat misalnya dia tuh kayak pakai sarung. Yang satu lagi santai, gak pakai sarung, yang penting sopan. Jangan sampai kita broadcast di grup itu tentang hal-hal yang menyinggung perasaan teman kita yang berbeda cara ritual. Yang satu tahlilan, yang satu tidak. Yang satu mauludan, yang satu tidak. Yang satu mungkin ngerokok, yang satu enggak. Gak usah dibahas di depan orang banyak. Saya sampai kadang-kadang bingung ngejawabnya. Ada yang nanya ke saya, Ustaz, apa hukum rokok? Gimana nih jawabnya nih? Karena dia sedang ngerokok, nanya hukum rokok di depan orang banyak. Kalau saya bilang boleh, saya berpendapat rokok itu gak boleh, apalagi di depan umum kalau misalnya mengganggu orang lain. Tapi kalau saya gak jawab, kalau saya gak jawab, itu jadi kayak dia nanya, dibikin herai gitu, dibikin ketawa aja, dibikin kayak canda gitu. Kenapa? Saya gak mau jawab pertanyaan-pertanyaan pribadi di depan umum. Apalagi kalau misalnya di sosmed, yang saya tahu mungkin followers kita juga macam-macam kan karakternya. Masa ditanya di depan umum, saya harus jawab, ini agak-agak bahaya nih. Sehingga yang kayak gini-gini namanya ra'fah, harus mikir banget, ini gimana nanti dia perasaannya. Kayak kadang-kadang ra'fahnya misalnya kita ke guru atau kita ke orang lain. Saya pernah jadi kebayang sekarang gimana Nabi itu luar biasa ya jaga perasaan sahabat. Kayak saya pas lagi jalan kemana orang minta foto. Ustazanan boleh foto? Kadang-kadang lagi capek banget, kadang-kadang lagi sibuk, bahkan kadang-kadang lagi makan gini. Pas mau, Ustazanan boleh foto? Ah? Oh iya, foto. Jadi saya pengen ra'fah ke dia. Dia juga kalau kita jadi sebagai orang yang mungkin ngefans sama orang, ra'fah gitu. Oh ustadznya lagi makan, oh ustadznya lagi kayak WA. Kadang-kadang lagi saya lagi kayak WA gitu, ada yang harus diberesin cepat. Ustadz lihat dulu ke kamera, iya. Ustadz ntar lagi nih, tadi blur, apa segala macam. Ini kan ra'fah, saya kebayang, bayangin. Saya tuh masih bisa nolak kadang-kadang, maaf ya jangan foto sekarang, maaf ya saya lagi sibuk, maaf ya lagi makan atau apa. Maaf ya lagi bete, misalnya bisa gitu kan ya. Tapi kalau Nabi gak bakalan, saking ra'fahnya Nabi, saya kagum sama ra'fah Nabi. Seandainya Nabi hidup di zaman kita sekarang, pasti banyak banget kan yang pengen foto sama Nabi. Kadang-kadang ada DKM di beberapa kota nih, kalau saya keluar kota, kan kita coba mengkondisikan sewajar mungkin. Boleh foto, tapi kalau udah terlalu ramai kan jadi gak maksimal ya. Saya kadang-kadang mau ceramah, tapi yang ngajak fotonya ramai, jadi udah gak kondusif, ditahan. Kadang-kadang ada beberapa DKM, inisiatifnya bagus. Siapa yang pengen foto sama Ustazanan? Silakan baris. Hah? Siapa yang nyuruh nih? Akhirnya baris panjang. Ustaz, itu di luar banyak yang pengen foto. Udah diatur sama dia. Kan ini luar biasa ya. Buat saya yang sekarang dalam kondisi yang orang pada ngajak foto tuh lama-lama capek juga gitu. Saya kebayang Rasulullah kalau hidup di zaman sekarang pasti gak akan nolak kalau orang ngajak selfie. Nabi boleh selfie? Boleh. Nabi boleh selfie? Boleh. Nah, pasti boleh. Gak mungkin Nabi jawab gak boleh. Terus gimana dong kalau Nabi udah berat? Allah yang akan jadi manajernya Nabi itu. Gak boleh. Kenapa? Ada ayatnya. Banyak dulu di zaman Nabi orang datang pengen curhat sama Nabi itu. Surat curhat. Al-Mujadilah. Nabi saya pengen curhat. Nabi terus ngantri itu pengen curhat sama Nabi. Sama kayak ngantri pengen curhat ke Ustaz gitu. Banyak banget. Dan Nabi kan juga butuh waktu sendiri untuk istirahat, untuk keluarga gitu kan. Cuma Nabi tipe orangnya gak bisa nolak. Nabi boleh curhat, boleh. Nabi boleh curhat, boleh. Nabi boleh curhat. Terus aja lewat japrian, lewat telpon, ketemu langsung. Semuanya pengen curhat sama Nabi. Akhirnya karena Nabi orangnya gak bisa nolak, Allah turunkan ayat. Kalau kalian pengen curhat sama Nabi, sedekah dulu. Sampai di kayak bahasa kita mungkin lebih ke dikomersilkan. Bukan Nabi pengen, bukan. Cara Allah menghentikan orang-orang yang curhatnya gak penting. Curhatnya, Nabi saya pengen punya apa, alhamdulillah istri saya baru hamil, boleh minta nama. Mungkin penting buat dia, tapi kan kalau jadi terlalu banyak kan lumayan juga buat energi Nabi kan ya. Padahal agenda dakwah Nabi banyak nih. Akhirnya Allah bikin ayatnya, walaupun itu ayatnya mansukh, sudah dihapus. Tapi ayatnya masih ada, hukumnya yang dihapus di surat Al-Mujadilah. Kalau kalian pengen curhat kepada Nabi, sedekah dulu. Sejak harus bayar kalau mau curhat sama Nabi, mulailah berkurang orang yang curhat. Tadinya yang curhat banyak banget nih, sejak berbayar udah enggak lagi. Sekarang kalau curhat, registrasi dulu. Satu curhat, Nabi juga bingung berapa ya. Nabi nanya ke Ali, Ali berapa? Kata Ali, satu genggam gandum ya Rasul. Satu genggam gandum itu kurang lebih sekitar 3.000-an lah. 3.000? Kata Nabi, ah kamu mah zuhud banget kata Nabi. Akhirnya ditetapkan sekian, yang angka itu bikin orang kalau enggak penting-penting amat malas lah curhat. Kalau penting banget dia akan bayar. Dan Nabi juga buatan untuk dirinya. Disedekahin lagi buat fakir miskin. Itu pernah berlaku loh. Baca nanti surat Al-Mujadilah. Setelah udah kondusif, baru hukumnya dicabut sama Allah. Jadi Allah yang nge-manajerin Nabi, saking Nabi itu ra'afah, gak enak nolak. Nabi itu bukan tipe orang yang bisa nolak orang lain. Kalau ada yang minta sedekah ke Nabi, atau datang minta bantuan ke Nabi, gak pernah Nabi nolak. Gak pernah sama sekali. Kalau Nabi gak bisa bayar apa bantu dia, gak bisa ngasih ke dia, Nabi gak akan berhenti di situ. Nabi akan pegang tangannya, ngajak dia nyari ke orang lain yang bisa bantu dia. Maaf saya gak bisa bantu apa-apa, yaudah yuk saya temenin nyari ke tempat yang lain. Ada yang bisa bantu dia, ada yang bisa ngasih dia makan, ada yang bisa ngasih dia tempat tinggal malam ini. Ada yang... Sampai ketemu baru Nabi tinggalkan dia. Ini rofahnya Nabi pengen jaga perasaan. Sampai-sampai sering menyulitkan diri beliau sendiri. Nabi pernah menjelang winter, menjelang musim dingin nih. Ada seorang gubernur Khurasan, non-muslim, ngehadiahin sweater buat Nabi, warna merah. Jadi ada sweater yang kayak apa rajutan gitu, handmade gitu. Bagus dari Raja Khurasan, warna merah, dia hadiahin buat Rasulullah SAW. Ini Muhammad hadiah sweater buat musim dingin. Pas musim dingin dipakai sama Nabi. Nabi kan bajunya sedikit ya. Paling-paling juga cuma kurang dari 5 helai baju Nabi. Sehingga ada yang dicuci, ada yang dipakai sama Nabi. 5 helai doang baju Nabi. Kalau kita 5 lemari. Sampai bingung nih baju yang udah dikasih orang tapi belum pernah dipakai gitu. Masih ada labelnya. Nabi teh baju cuma 5 helai, kadang kurang. Sehingga waktu itu Nabi pakai sweater, gak pakai daleman. Soalnya dalemannya lagi dicuci. Jalan, musim dingin nih. Di Arab juga kalau lagi musim dingin di bawah 10 kan, dingin banget. Apalagi sekarang udah bersalju kalau sekarang mah. Keluar rumah, musim dingin, pakai sweater. Dilihat sama seorang laki-laki badui. Badui itu mungkin orang jalanan lah yang mungkin secara bahasa juga kasar. Muhammad, bagus banget sweaternya, baru ya? Ya kata Rasul, alhamdulillah. Boleh saya minta? Boleh. Langsung dibuka sama Nabi, dikasih ke dia. Coba. Karena Nabi bukan tipe orang yang bisa nolak. Gak enak mau nolak, gak mau kecewain orang. Boleh saya minta? Boleh. Dibukain sama Nabi. Nabi pulang menggigil, kebayang gak tuh? Puncak musim dingin, buka sweater, gak pakai baju, pulang menggigil. Dan dia tuh tega banget ngeliat Nabi kayak gitu. Sampai sahabat marah sama dia. Kamu tega banget sih sama Rasulullah. Kalau kamu butuh baju, minta aja ke kita. Kata dia apa? Bukan bajunya sih yang penting, kata dia. Ini bekasnya Muhammad dan berkah. Saya mencari berkahnya bukan pakaiannya. Kalau pakaian yang kalian mah lebih bagus tapi saya gak butuh. Orang kalian gak berkah gitu ya. Nabi nih. Akhirnya mereka udah gak bisa komen lah, speechless lah. Nabi pulang gemeteran, dingin. Sampai di rumah dilihat sama Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Gak ada apa-apa, ada baju lain. Ini masih basah, gak apa-apa dipakai sama Nabi sambil selimutan. Kenapa? Ngasih buat orang yang meminta. Karena Nabi keseringan kayak gitu, Allah yang jadi manajernya Nabi. Gimana cara Allah jadi manajer? Ada yang datang ke rumah, Nabi boleh makan di rumah Nabi, gak apa-apa kok kita buat tram. Pada bawa makanan sendiri gitu kan, datang ke rumah Nabi. Ya, karena Nabi gak bisa nolak kan, saking raufah banget nih. Kadang-kadang kalau menurut kita agak-agak kurang wajar saking solehnya Nabi itu. Ya, datang ke rumah Nabi. Nabi juga kan punya hak keluarga, istri-istri beliau, anak-anak beliau kan punya hak untuk dapat waktu dari beliau. Tapi tetap gak bisa nolak, datang ke rumah Nabi. Datangnya juga gak sekaligus, saling tunggu, datang. Jangan dibuka dulu ya Nabi, nunggu yang lain belum pada datang. Ya kalian di mana aja? Ini kesasar, share location dong, share. Ternyata share disconnect 10 kilo bedanya. Ah, nyari lagi. Lama pokoknya kalau dalam imajinasi kita tuh lama. Datang satu-satu sampai udah lengkap semuanya. Udah semuanya, silakan makan, dibukain, makan. Udah selesai makan, ngobrol. Lama-lama saya juga pernah ngerasain kayak gitu, ada orang mungkin saking sayangnya sama saya kayak nyaman gitu ngobrol sama saya, buka topik. Satu topik itu 10 menit. Ustaz, kemarin saya baru gini-gini, mulai ini saya. Oh gitu. Padahal udah gak kuat. Tapi, oh gitu kan basa-basi ya untuk menghargai orang. Selesai satu topik karena dia ngerasa kayak nyaman gitu ngobrol, buka topik yang kedua. Wah, 10 menit lagi nih. Topik kedua selesai, topik ketiga. Dan itu wajar, banyak orang kayak gitu. Di zaman Nabi lebih dari itu. Karena orang ke guru aja bisa kayak gini, apalagi ke Nabi kan. Nabi, udah. Yang kedua, saya juga Rasul. Akhirnya semuanya pada ngomong dan Nabi diam aja nungguin, tetap senyum, tetap udah ngantuk-ngantuk. Istri beliau udah bete di kamar, gak datang-datang Nabinya teh. Gimana ini? Gak ada Abu Bakar, gak ada Umar yang biasa nge-manajerin Nabi nih. Sekarang gak ada siapa-siapa, Nabi sendiri aja. Turun ayat di surat Al-Ahzab. Kalau kalian udah selesai makan, jangan meneruskan pembicaraan, pulanglah. Barulah Nabi bilang, alhamdulillah turun ayat, kata Nabi teh. Masya Allah. Gara-gara kita lama di rumah Nabi, akhirnya dapat ayat. Hebat juga nih, apa ayatnya Nabi? Bacain dong. Gak apa-apa dibacain, gak apa-apa. Kalau kalian udah selesai makan, pulanglah. Oh gitu, astagfirullahaladzim, pada bubar. Gitu. Jadi Allah yang nge-manajerin Nabi, saking Nabi gak enakan coba. Ini nih artinya ra'fah, tapi kadang-kadang ra'fahnya kok Nabi doang yang ra'fah ya, umatnya gak ra'fah. Harusnya kita kayak gitu, ke orang lain itu ra'fah. Gak enak lama-lama, gak enak. Sifat gak enak itu bagian dari sifat sunnah Nabi loh. Gak enak kalau komen di depan umum, gak enak kalau kita menjudge, gak enak kalau kita marah-marah, gak enak kalau kita coret-coret mukanya, gak enak apa gitu. Gak enak, jaga perasaan orang lain teh. Nah ini namanya ra'fah. Kalau hidup kita penuh dengan kayak gini ke orang lain, insya Allah akan lebih nyaman cara apa gaul kita, masyarakat kita, giliran orang lain ke kita. Alam nashroh laka sadrok, wa wada'na anka wizrok. Kalau kita lapang dada, ringan beban kita teh. Kenapa kadang-kadang punggung kita ini di sini tuh apa pundak kita rasanya kayak keras gitu kan ya, kebanyakan pikiran. Pas kita dipijat, kenapa nih keras banget? Stres. Kenapa kok bisa stres? Dadanya sempit. Orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang aja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu gak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit, ditaruh satu barang udah sesek. Tapi kalau ruangannya luas, ditaruh banyak barang juga masih lapang, gor gitu. Naruh lemari beberapa masih lapang. Tapi kalau kamar mandi, taruh lemari satu udah gak bisa ngapa-ngapain kan ya. Jadilah syarhus sadar. Berlapang dada dengan kesalahan orang lain kepada kita. Sehingga kita gak gampang nyesek. Kita gak gampang stres. Kita gak gampang nyimpen. Gak gampang sakit punggung kita. Kayak gitu Allah bilang. Alam nasyrah laka sadrak. Kalau udah lapang dada. Wawadu'na anka wizrak. Kami turunkan beban-beban kamu. Alladhi angkoda dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Caranya gimana? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu kan ajaran supaya syarhus sadar. Pasti ada kebaikan di sini, pasti ada kebaikan di sini. Minta aja sama Allah, minta tolong kepada Allah, maafkanlah dia supaya kita enggak angkodoloh rok, gak memberatkan punggung, gak jadi berat sendiri gitu. Jadi stres sendiri, jadi kayak terbeban sendiri. ini kalau orang kepada kita. Kayak misalnya cara lapang dada itu kayak husnuzon salah satu yang paling penting. Oh pasti bukan saya maksudnya. Kadang-kadang kan kita suka baper sendiri ya. Ada yang ngomong apa chat di grup, kita ngerasa kayak dispet gitu. Wah ini gua banget nih yang diomongin. Padahal enggak. Bukankah kita sering dengerin khutbah atau ceramah seseorang ustadz itu, kayak ustadz itu kenal kita banget. Kok ustadz itu jadi tahu masalah saya sih? Enggak, dia enggak tahu masalah kita. Allah yang menuntun lisannya karena pengen menasihati kita lewat dia. Tapi dia enggak tahu, jadi jangan kegeeran, jangan baper sendiri. Wah ustadz ini pasti ngomongin saya nih. Enggak, ustadznya juga enggak tahu masalah kita. Karena ada beberapa kasus yang saya pernah kayak gitu, saya lagi ngomongin apa, terus tiba-tiba ada jemaah yang kayak tersinggung. Wah, ustadz ngomongin saya nih di depan umum. Siapa juga orang saya gak kenal orangnya? Kenapa kok persis? Saya juga sering kayak gitu kan, udah 2 tahun ini kan saya gak khutbah Jumat nih. Kenapa gak khutbah Jumat? Salah satu alasannya saya pengen Jumat itu privasi waktu buat anak laki-laki saya. Karena dia sekarang udah 3 tahun, saya kasih jatah pokoknya Jumatan harus di Cianjuang bareng Yahya. Karena saya pengen dampingin dia ke masjid hari Jumat. Alasan kedua, ada penyakit ustad yang dulu pernah saya alamin. Apa penyakit ustad? Keseringan ngomongin menasehati orang, jarang dinasehati. Nah saya pengen Jumat itu waktu saya mendengar nasihat buat diri saya sendiri. Awal-awal itu benar, kerasa. Pas pertama-pertama dengar khutbah orang, apaan sih ini kayak gini ngomongnya? Ada tuh, ego-ego ustad kayak gitu tuh muncul tuh. Itu kan yang lagi diobatin tuh. Wah gak gini, saya tahu dalilnya lebih dari ini mulai. Muncul gitu-gitu tuh. Awal-awal kayak gitu. Tapi astagfirullahaladzim, sombong banget sih gue. Udah. Terus kalau ada yang ngomongnya kadang-kadang kayak gak, mungkin belum terbiasa ngomong depan umum. Kayak agak-agak apa, nervous mungkin. Atau agak-agak kaku gitu. Muncul rasa sombong tapi lama-lama di recovery, diperbaiki apa. Kalau saya menghargai dia walaupun gak bagus, nanti orang akan menghargai saya ketika saya gak bagus performnya. Jadi pas saya duduk gitu, dia ngomongnya kayak ngebosenin banget, boring banget tuh ceramahnya. Tapi saya tetap, padahal boring banget ceramahnya. Tapi saya kayak menghargai apa yang saya maksud di situ. Saya pengen juga orang kayak gitu ke saya kalau saya ceramah. Mungkin teman-teman ada yang kayak gitu sekarang. Apaan sih Ustadz, tapi masih aja gini. Padahal boring banget ceramahnya. Kenapa? Mungkin karena saya juga menghargai ceramah orang yang mungkin belum terlalu terbiasa ceramah. Ini yang saya pelajari ketika enggak khutbah lagi. Ditambah lagi sering banget saya kayak ngerasa si apa khatib ini kayak ngerti banget apa yang saya sedang alamin. Kayak lagi baper sama teman, lagi baper sama istri, langsung ceramahnya tentang suami kepada istri. Loh, kok tahu banget sih masalah saya? Kan sering kayak gitu kan? Itu bukan karena dia tahu loh. Allah yang Maha tahu. Allah lagi menuntun kaki kita melangkah ke masjid yang khutbahnya tema itu. Dan Allah menuntun lisan ustadz untuk ceramah pas waktu kita datang tentang tema itu. Allah yang lagi nasihatin kita lewat lisan seorang ustadz. Jadi jangan baper. Gitu juga ke teman. Bukan dia tahu masalah kita, pengen nyindir kita, pengen apa nyepet kita. Enggak sama sekali. Jadi legowo. Syarhus sadar. Salah satu caranya husnuzon. Ini buat yang cewek-cewek juga. Kalau lagi ngobrol sama teman-temannya, tiba-tiba ada yang kecelutukan ngomong apa. Jangan langsung diem. Wah ngomongin saya nih, pasti saya maksudnya. Belum tentu, husnuzon aja. Mungkin dia emang gak tahu masalah kita. Teman-teman yang lain tahu kecuali dia yang ngomong nih. Berarti jangan-jangan kita udah baper habis-habisan, udah habis air mata kita nangis sepanjang malam, ternyata gak ada masalah. Kan konyol banget kan ya. Kita udah apa curhat kemana-mana, udah marah ke siapa-siapa, terus udah nangis sepanjang malam, udah bengkak matanya. Besok pas tabayun, maaf ya saya gak tahu kalau ada masalah itu. Oh jadi kamu gak tahu? Gak tahu, rugi dong air mata saya udah 1 ember. Ini sering terjadi. Kenapa? Karena kita gak syarhus sadar. Gak husnuzon dulu sama orang lain. Kalau misalnya menurut kita dia tahu banget masalah saya masih diomongin. Oh mungkin dia silap, mungkin dia lupa, mungkin dia terlanjur ucap. Atau enggak, dia pasti ngonsep tuh soalnya captionnya tuh panjang banget, pasti dia nulis. Kalau gitu mudah-mudahan dia udah sadar sekarang. Belum sempat aja minta maaf ke kita, yang jelas dia udah sadar, udah minta ampun ke Allah. Husnuzon, husnuzon, husnuzon. Bukankah Allah mengatakan, ijtanibu katsiran minazzon? Satu-satunya yang layak kita seuzonin tuh cuma setan, bukan orang. Minimal kita bilang, bukan dia, dia gak maksud kayak gitu. Setan yang nuntun lisan dia. Setan yang bikin dia mengatakan itu. Dan dia udah sadar sekarang. Setan aja yang disalah-salahin, gak apa-apa. Apa salah saya, kata setan. Ya emang salah. Apa salah saya? Ya kamu jadi setan. Gitu. Kan suuzon yang diperbolehkan buat setan doang kan. Kayak Nabi Yusha ketika lupa masalah ikan dengan Nabi Musa pas nyari Khidir. Apa kata Nabi Yusha? Wama ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Maaf ya Nabi Musa, tidak ada yang buat saya lupa kecuali syaitan. Jadi yang dikambing hitamkan oleh Nabi Yusha adalah setan. Lagian kalau kita ada masalah, pasti kita ngomongnya apa? Auzubillahi minasyaitan rajim. Setan bilang, enggak, saya enggak godain kamu, kamu aja sendiri kegeeran. Kan bisa aja gitu kan ya, tapi tetap itu udah fitrah. Nah, dia setan. Tapi kalau jin enggak, kita enggak boleh suuzon sama jin. Ada penampakan apa, ini kayaknya mau ganggu saya sholat tahajud nih, enggak. Dia cuma lewat doang gitu. Tapi kalau setan benar, enggak khusyuk, pasti setan. Enggak bisa move on, pasti setan. Wujudnya manusia. Kan setan itu minal jin nati wannas ya, dari jin dan manusia tuh. Enggak. Bercanda, astagfirullahaladzim. Nanti saya di-report di band lagi akun saya. Sama mantan-mantan. Banyak gening. Oke. Dari orang ke kita, syarhus sadar. Cara syarhus sadar, lapang dada gimana? Husnuzon. Dan ini gak bisa sekaligus, teman-teman. Saya juga masih belajar husnuzon. Oh mungkin. Iltamis li akhika alfa uzrin. Cari 1000 alasan buat saudara kamu. Kalau gak bisa gitu minimal cuek. Arti cuek gak usah dipikirin. Gak usah dibahas. Kadang-kadang ngebahas satu masalah sebetulnya cara lain buat setan untuk bikin kita gak pernah bisa selesai dengan masalah itu. Terus aja dibikin berlarut-larut. Kayak ada teman kita habis ada masalah sama temannya yang lain. Gak usah dibahas sama kita. Kemarin gimana masalahnya, udah beres? Jangan ditanya, udah aja lupain. Begitu kita tanya dia akan bilang lagi. Ya tuh gak apa, kemarin dia masih ngomongin saya. Oh gitu, terus kita pancing-pancing lagi tuh. Harapannya apa? Niat kita pengen empati. Padahal itu bukan empati. Pengennya kita berpihak sama dia. Itu gak berpihak. Tahu gak apa arti namimah atau mengadu domba? Kata Nabi, la yadkhulul jannah an-namam. Gak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Gak akan masuk surga. Nah, adu domba itu ada dua, teman-teman. Ada adu domba orang yang memang jahat. Ada adu dombanya orang soleh. Orang soleh juga bisa mengadu domba. Gimana caranya? Kalau orang yang gak soleh mengadu domba, dia sengaja membuat fitnah di antara dua orang sehingga mereka jadi baperan, jadi putus silaturahim. Ini gak soleh. Insya Allah kita gak akan kayak gitu. Saya yakin gak ada niat kita ngadu domba orang. Tapi kita mungkin banget terjebak di adu domba yang kedua. Adu dombanya orang soleh nih. Gimana ngadu dombanya? Nih saya kasih contoh. Si A ngomongin si B di depan kita. Tapi gak sampai kan ke si B. Kita yang dengar, si B gak dengar. Misalnya kayak dia lagi ngejapri kita. Yo dia gini. Kita kan yang tahu. Terus kita capture, kita forward ke si B. Ini aku bukan mau manas-manasin ya. Tapi ini cara jawabnya gimana nih, dia ngomong kayak gini tentang kamu. Kita capture, sakit hatilah si B. Oh ternyata dia ngomongin saya di belakang. Itu perumpamaannya kata para ulama. Si A manah si B, tapi gak kena, anak panahnya jatuh di lantai. Kita ambil, kita tusuk ke dadanya sambil kita katakan ini bukan dari saya lah, dari dia loh ya. Nih. Kayak gitu analoginya. Itu namimahnya orang soleh. Adu dombanya orang soleh. Jadi kita gak niat memfitnah. Kita niat pengen menyampaikan kebenaran. Kita lagi empati, pengen tabayun. Gak usah tabayun kepada korban. Tabayunnya kepada pelaku. Apa bukti kamu ngomong kayak gitu? Gitu, nanya ke pelaku. Jangan, bener gak yang dia omongin? Jangan, salah nih. Konsep tabayun itu bukan kepada korban yang dibicarain, kepada yang ngebicarain. Jadi kayak ada teman kita yang ngomong hal-hal yang gak benar, tanyanya balik ke dia, apa bukti kamu ngomong kayak gitu? Kalau benar, gak usah disampaikan. Kita kebalik, dia ngomongin kamu kayak gini, benar gak? Nah, Ini konsep tabayun yang akhirnya bukan tabayun jadinya, namimah. Udah jatuh tuh anak panah di lantai, kita ambil, kita tusuk. Ini bukan dari saya ya, dari dia. Dia terus ketusuk, makasih ya kamu udah nyampain anak panah ini ke saya. Dia emang gak bener nih orangnya. Padahal yang nusuk bukan dia loh, orang ini nih. Kan kita kadang-kadang kayak jadi akrab gitu dengan orang yang sering ngebukain sebuah masalah ke kita kan. Walaupun bikin kita bete, kita anggap dia kayak setia banget, berpihak banget sama kita, empati banget. Enggak, ini salah. Enggak kayak gini caranya. Harusnya kita bilang, kalau kamu tahu itu enggak nyaman buat saya, jangan disampaikan. Gitu harusnya. Tapi dia ngomongin kamu, biarin aja dia ngomongin. Yang penting kan saya enggak dengar, sehingga saya enggak sakit hati ke dia. Mudah-mudahan Allah maafin dia, kan selesai. Justru gara-gara kamu sampaikan ke saya jadi sakit hati ke dia. Allah enggak maafin dia, Allah enggak maafin saya nih. Putus silaturahim kita berdua, kamu nih pelakunya nih. Kok jadi saya sih? Ya kamu. Oh, rame perang segitiga. Kan ini yang terjadi kan selama ini. Ini lebih realistis menurut saya daripada namimah yang memang niatnya jelek buat saya sih. Saya husnuzon sama kita semuanya. Gak adalah niat kita jelek pengen memfitnah orang, gak. Tapi seringnya kita terjebak tanpa kita sadari. Justru karena kejujuran kita, karena keakraban kita dengan teman kita. Jadi kita ngebuka hal yang dia gak perlu dengar. Itu sering banget kayak gitu. Saya juga kadang kayak gitu. Misalnya ada yang bicara apa tentang apa... istri saya gak suka tuh. Dia bicarain istri saya gini, misalnya depan temennya. Temennya ngasih tahu ke saya. Terus saya kan jadi sakit hati sama orang itu ya. Saya juga ngasih tahu ke istri. Istri saya lebih sakit hati lagi sama dia. Ini salah, dia salah, saya salah. Harusnya saya diem aja. Papa udah tahu kan masalah ini, kenapa gak ngasih tahu ke mama? Karena papa berharap mama gak tahu. Tapi daripada mama tahu dari orang lain, ya berarti orang itu yang salah, bukan papa. Kenapa dia ngasih tahu ke mama? Kan gitu kan? Jangan sampai ya Pak, mama tahu dari orang lain. Jadi kalau ada yang kayak gini-gini harus papa yang ngomong ke mama. Enggak, itu salah konsepnya. Enggak boleh kita menyampaikan sebuah informasi walaupun benar, apalagi enggak belum tentu benar. Walaupun benar kepada orang yang kalau dia dengar dia akan sakit hati atau sedih, enggak boleh. Diamin aja. Kalau ada hal yang enggak benar, kita yang mengklarifikasi. Enggak kayak gitu. Saya kenal dia gitu. Jangan biarkan dia tahu masalah ini. Kalau terlanjur tahu, berarti ada orang yang gak tahu konsep namimah level 2. Namimah level 1 emang gak ada niat baik. Namimah level 2 justru karena niat baik. Kan saya pernah bilang, ternyata banyak hadis palsu itu mulai munculnya lewat siapa? Viralnya itu gara-gara ulama-ulama yang soleh. Jadi banyak riwayat hadis palsu itu diantara para ulama yang soleh loh. Bukan sengaja pengen memasukkan hadis. Kenapa? Karena ulama soleh ini terlalu husnuzon. Misalnya nih, ada yang datang ngomong ke saya, Ustadz, saya pernah mendengar hadis gini. Saya sebagai Ustadz, oh gitu? Ya, saya gak pernah curiga kalau dia itu gak jujur. Atau kalau dia itu dengarnya gak utuh. Sehingga saya meriwayatkan lagi. Orang dengarnya dari saya juga gak curiga kalau saya akan main-main dengan hadis kan. Sehingga tersebarlah hadis palsu. Bukan karena ada orang yang jahat. Ada memang sebagian hadis palsu gara-gara penjual pedagang. Biasanya hadis palsu itu pedagang, penguasa, dan ulama. Ini 3 penyebab hadis palsu. Pedagang pengen ngelarisin barang dagangan. Siapa yang memakai jubah atau sorban 7 meter di hari Jumat, maka dia akan mendapatkan dijauhkan dari api neraka 7 kali langit dan bumi. Untuk jualan sorban 7 meter. Siapa yang makan buah ini maka dibebaskan dari sihir. Dia jualan buah itu. Ini bisa muncul hadis palsu. Dari penguasa. Siapa yang mengangkat seorang penguasa yang kayak gini maka Allah melaknat dia. Gara-gara apa? Saingan politik. Ulama menyebarkan hadis palsu kenapa? Karena gak pernah berpikir orang akan bermain-main dengan hadis Nabi. Sehingga dia percaya aja kepada orang itu. Baru nanti di masa berikutnya, ulama ketika ngelihat banyak banget hadis palsu, mereka perbaiki. Ini riwayat dari siapa, ini dari siapa. Bisa jadi periwayat hadis palsu itu adalah orang soleh, ulama besar. Kenapa bisa ngeriwayatin? Husnuzon. Gak mungkinlah dia bohong atas nama Nabi. Langsung diriwayatkan balik kepada orang lain. Orang yang mendengar, gak mungkinlah Ustadz bohong atas nama Nabi. Terus aja hadis palsunya nyebar. Itu teman-teman. Jadi namimah. Mengadu domba juga bisa kayak gitu. Gara-gara kita terlalu akrab dengan teman kita. Kemarin ada yang ngomongin kayak gini. Benar gak? Siapa? Si Fulan. Tapi ini aku karena ke kamu dekat ya teman, jadi aku sampaikan nih. Terus yang teman yang dengarnya, makasih ya udah disampaikan. Kenapa makasih? Harusnya kita bilang, lain kali jangan disampaikan ya yang kayak gitu-gitu ke saya. Harusnya kayak gitu. Kenapa kita malah makasih? Makasih ya udah nyakitin hati saya, kan gitu kan ya bahasa lainnya. Maya. Makasih ya udah bikin malam saya gak tenang. Makasih ya udah bikin saya bete. Buat apa? Jangan disampaikan. Makanya ketika Nabi mau ketemu seseorang, seorang sahabat mencegat di tengah jalan. Ya Rasulullah, Rasul udah kenal dengan orang itu? Belum. Orang itu ya Rasul, stop kata Nabi. Kamu ingin menyebutkan aib-aib dia tentang saya? Ya Rasul, biar Rasulullah tahu siapa orangnya. Jangan, saya gak mau ketemu seseorang yang membuat saya bete duluan tentang dia. Biar saya ketemu dengan dia dan saya gak tahu apa-apa tentang dia. Jadi Nabi bisa nyaman. Ini cara Nabi menghargai orang lain. Jadi teman-teman, kalau kita ke orang jaga perasaannya, kalau orang ke kita berlapang dada, husnuzon, maafin, lupain, gak usah dibahas, gak usah diperpanjang. Apalagi kita kayak ada kasus misalnya, ada dua orang yang lagi punya masalah rumah tangga. Kita kayak sebagai temennya atau fansnya atau followersnya, kita kayak pengen nunjukin sikap membela gitu. Salah satunya kita bela, akhirnya kita bikin akun khusus untuk pembela si A. Yang B juga pembela si B. Akhirnya kita rame gitu. Sebetulnya kita lagi mengadu domba dua orang suami istri ini loh. Harusnya kita kalau gak bisa mendamaikan, diem. Biar mereka menyelesaikan masalah mereka atau selesai dengan sendirinya karena tidak ada yang respon. Makin direspon makin rame nih. Itu kan terjadi. Jangan-jangan na'udzubillah nih teman-teman. Ada peran kita di dalam perceraian dua orang yang mungkin terjadi. Atau tiga orang atau empat orang atau sekian banyak orang cerai gara-gara kita nih. Kenapa gara-gara saya Ustaz? Gara-gara kita ngebelain dia. Makin dia mantap untuk menceraikan pasangannya. Benar juga ya kata kamu. Berarti saya harus menceraikan istri saya. Enggak, saya gak nyuruh cerai ya. Tapi dia emang kayak gitu orangnya. Dan ini, sering kayak gitu. Ke teman kita juga kayak gitu. Ke kantor, di kuliah, di persahabatan. Ini namimah teman-teman. La yadkhulul jannah annamam. Gak masuk surga orang yang menyebarkan permusuhan atau mengadu domba. Terakhir, mudah-mudahan kita benar-benar bisa menjalankan dua konsep ini. Satu surat At-Taubah, Ra'fah. Satu lagi surat Al-Insyirah, Syarhus Sadar dalam bergaul kita. Sehingga insya Allah kita gak punya banyak masalah dalam di antara teman-teman kita. Udahlah, jangan sampai kita larut terus membahas masalah pribadi. Ada banyak masalah umat yang harus kita bahas. Kalau kita benar-benar seorang muslim yang empati kepada umat, mending kita habisin energi kita buat ngomongin Dayakolot, ngomongin banjir di Bandung Selatan, ngomongin orang-orang yang pengangguran, ngomongin teman-teman kita yang kena narkoba di luar negeri, ngomongin Rohingya, Suriah, Palestina, apa yang bisa kita bantu buat mereka. Mending energinya dipakai buat itu, daripada habis terus energi untuk masalah kita pribadi. Kayaknya egois banget sih. Di sana banyak yang butuh pertolongan kita, kita malah sibuk dengan urusan pribadi. Itu buat saya itu gak keren. Kita terlalu egois membahas masalah pribadi. Boleh, tapi porsinya jangan kegedean. 30% aja, 70%-nya untuk umat. Saya juga punya masalah keluarga. Semua orang punya masalah keluarga, tapi saya gak mau berlarut-larut. 30% aja. Sisanya, kalau saya ketemu sama teman, pasti yang dibahas masalah kemaslahatan umat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dan semoga Allah memberi ilham dan taufik dalam hati kita untuk menjalankan apa yang sudah kita dengar, bukan hanya jadi wawasan, bukan hanya jadi teori, bukan hanya jadi sekedar wacana, tapi memperbaiki perilaku dan akhlak kita. Karena wawasan yang tidak diamalkan namanya bukan ilmu. Ilmu itu wawasan yang sudah diamalkan. Tapi mengamalkannya juga gak bisa sekaligus teman-teman. Kenapa kita ngaji setiap Rabu, setiap Minggu? Karena kita pengen terus berusaha memperbaiki diri. Termasuk saya sendiri nih. Saya ngomongin teman-teman tuh sama kayak menceramahi diri sendiri loh. Kadang-kadang di rumah juga istri ingat materi ceramah kemarin. Oh iya. Gitu kan suka gitu ya. Karena menceramahi orang justru balik lagi ke kita. Jadi semua kita belajar, termasuk saya. Memperbaiki diri terus. Ayo kita sebagai muslim ciptakan suasana sosmed yang lebih bijak. Sosmed yang lebih elegan, sosmed yang lebih kreatif, produktif, bukan sosmed tempat kita mengumpat, mencela, haters, bukan. Kita muslim, tunjukkan bahwa Islam itu emang keren, elegan banget. Karena kita mewakili agama kita. Nanti teman-teman kita di beda agama, mereka juga punya PR menunjukkan sikap dari mewakili nilai-nilai agamanya. Kita juga punya PR itu.